Wali Saswa buat semuanya. Goyang lagi ya. Oke. Yang di luar pagar halo. Buat bos-bosku semuanya juga. Janjimu kau ingkari, ikhlas aku terima. menangis tanpa air mata.